terlalu anut mengodal rupo ayu karo lambemu sing lunyu nek golek lanangan milih ninja apa FU yen ora keturutan yo mesti wae ditubandasmu pasu wis telung sasi suwene aku pedot karo kowe ra tau ono kabare wis ora jelas rupane jare ora bakal lali jebul nyatane yo endi kowe ra tau ngabari seprono tekan saiki dienteni ora kroso di SMS ora cetok jane kowe ki manungsa apa pancen setan tuwa rupo ayu ati blangsa omonganmu kan kepenak lambe kaya pedal becak ngomong ngene jebul mayak wis dasare nek sifatmu kuwi jan marai mangkel delok kelanangan sing suke awakmu langsung gatel apa meneh sing go ninja nek ra kuwi sing go FU wis marai awak ngeluh dadi mremen lara untu aku wis ngerti aslimu jebule mung produk palsu dimodali ninja FU gue iso dijaken ru ning omah sopan kudungan ning jaba kaya basingan walah cil asu tenan men de sifatmu kincil kuwi terlalu anu neng modal rupo ayu karo lambemu sing lunyu nek golek lanangan milih ninja apa FU yen ora keturutan yo mesti wae ditubandasmu pasu golek sensasi neng Facebook jare okeh klibi aneh padahal kuwi ming tai dan juga tidak berfiksi diumokke liwat dinding padahal itu gak penting dikiranya gue ngefek sorry aja gue cuek lo gue emang cerdik cari muka biar eksis mestinya lo ngaca dirimu itu siapa tampan cuma cari muka tapi hati lo buaya ini mulut-mulut gue biar jelek tapi kece mende sifatmu kincil kuwi terlalu anu neng modal rupo ayu karo kayamu kincir kuwi celukanmu ming paitan rupo karo lambemu sing lunyu nek didelokke rupamu yo pancen unyu-unyu basan wis kenal jero sifatmu kaya wasu lho caramu kaya ngono waton cepet langsung minggat ra mikirke aku sapa saiki ngejak suloyo jane aku ki yo monggo nek arep minggat karemu sing penting aku wis tau ngrasake barangmu itu mende sifatmu kincir kuwi celu sifatmu kincil kuwi jalu.